Salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqala al-musannif Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, wal khilafu mutaqaribun wa huwa syabihun bil ikhtilafi fil ibarah. Jadi perbedaan pendapat dalam masalah ini, itu perbedaannya itu dekat, bahkan nampak sebagai perbedaan ibarah aja, perbedaan ungkapan aja. Ya. Nah, itu perbedaan antara masalah ya hukum. Ya. Semisal yang dicontohkan oleh musannif, perbedaan kalangan salaf dan fuqaha bahwa hukum Allah hanya satu, siapa yang menyisihinya dengan ijtihad yang dibolehkan dia bersalah, tapi dia dapat udzur dan mendapat pahala. Ya. Yang berikutnya lagi, asani anna fi haqqihi laisa biharam. Yang kedua, yaitu kalau ada seorang ulama yang menyatakan suatu hukum, suatu permasalahan tidak haram, ya, sebab apa? Dalil haram itu tidak sampai kepada dia, sekalipun haram bagi selainnya yang tahu dalil haram, namun orang tadi tidak berdosa. Ya, orang tersebut yang mustahid tadi, yang menyatakan tidak haram karena dalil haram belum nyampe ke dia, dia tidak berdosa. Maka khilaf ini mutaqarib, syabih bil ikhtilaf fil ibarah. Ya. Ini hanyalah serupa, sebagai khilafnya itu pada ibarahnya saja. Nah, tafadhal, dibaca Pak Majid. Ida sodafat. Ida sodafat paham. Ini ulamaku berkumpulan ada menjanji pihak kita hari ini al-mutawang ini hari ini. Sebab karena mahalun dipakin atau kirami. Balak tahu ma yang tajuna ilai. Al-istidran pihak di mawari bil khilafi. Dan ini setelahku istidlali biha ala al-ma'idi idalam takut kotakiyatan ala ma'adhan ruhnam fa'inkilah fa'alla akultum inna ahaditha al-ma'idi la tatanawaru mahalil khilafi mahalil khilaf la tatanawaru mahalil khilafi wa innama tatanawaru mahalla mifati wa kullu fi'lin lu'ina fa'iluhu aw tu'idu alayhi tu'ida diancam humila ala fi'lin muttafiqa ala li'alla yadkhula andun tahlilahu balil mu'taqidu ablagu min al-fa'il id huwa al-amiru lahu bil fi'li fayakunu qad al-haqqa af'alahu wa al-haqqa bihi wa'ida wa'ida lil'ahdi au al-mudabbi bi tariqil istilzami. Naam, hasbuk. Ya, kata beliau, fahadha huwa alladhi yumkinu an yuqala fi haditsil wa'id. Ya, maka inilah yang memungkinkan untuk dikatakan pada hadis-hadis terkait tentang ancaman. Ya, idza sadafat, apabila bertemu, ya, mahallal khilaf, apabila berjumpa dengan mahallul khilaf, mahallul khilaf yaitu tempat perselisihan, poin perselisihan. Ya, idil ulama'u, karena para ulama mujmi'un, mereka telah bersepakat, ya, ala al-ihtijaj biha bi tahrimil fi'li al-mutawa'adi alaih. Para ulama telah bersepakat untuk berhujjah dengan hadis-hadis ancaman ini dalam mengharamkan perbuatan yang diancamkan kepadanya atau diancamkan atasnya. Sawa'un kana ya mahallu wifaqin au khilafin. Nah, ini sama saja, baik di tempat yang disepakati, yang wifaq atau khilaf, atau yang dipersisikan. Bal aktsaru ma yahtajuna ilaihi al-istidlalu biha fi mawaridil khilaf. Bahkan mayoritas yang mereka butuhkan ialah berargumen, berhujjah dengan hadis-hadis tersebut pada mahalul khilaf, ya, atau pada mawarid al-khilaf, pada poin-poin, titik-titik yang diperselisihkan. Lakin ikhtalafu fil istidlali biha 'ala al-wa'id. Ya. Namun mereka berbeda pendapat tentang menggunakannya sebagai dalil. Ya, namun mereka berbeda pendapat dalam sisi pendalilannya. Ya, menggunakan hadis-hadis tersebut sebagai dalil terhadap suatu ancaman. Ya, alal wa'id idza lam yakun qat'iyatan. Jika hadis-hadis tersebut tidak qat'i, tidak valid, ya, secara pasti kesahihannya. Alama dzakarnahu, sebagaimana yang telah kami sebutkan. Fa in qila, nah, apabila ada yang mengatakan, ya, fa hal laqultum inna haditsal wa'id la yatanawalu harusnya, ya, la yatanawalu mahal al khilaf. Kalau ada yang menyatakan, kenapa kalian tidak mengatakan sesungguhnya hadis-hadis yang mengandung atau berisi tentang ancaman itu tidak menyentuh persoalan khilaf. Wa innama yatanawalu mahallal wifaq. Namun hadis-hadis ancaman tadi hanya menyentuh masalah yang disepakati. Fa kullu fi'lin lu'ina fi'luhu, maka setiap perbuatan yang perbuatannya dilaknat atau pelakunya dilaknat. Ya, kalau di buku anak lu inafailu, maka autu'ida biqadabin au iqabin, atau yang diancam dengan laknat atau kemurkaan, humila ala fi'lin uttufiqa ala tahrimihi, maka perbuatan tersebut dibawa kepada perbuatan yang disepakati akan keharamannya. Kenapa demikian? Li alla yadkhula ba'dul mujtahidina fil wa'id. Supaya tidak ada seorang mujtahid pun yang masuk ke dalam ancaman. Ya, idza fa'ala ma'taqada tahlilahu. Apabila dia melakukan apa yang dia yakini kehalalannya. Balil mu'taqidu ablaghu minal fa'ili. Ya, sebab sebenarnya orang yang meyakini lebih berat dibandingkan, ya, daripada orang yang melakukan. Orang yang meyakini, ya, lebih berat dibandingkan yang melakukan. Ya, kenapa demikian? Id huwal amiru, karena dialah yang memerintahkan, lahu bil fi'li, kepada orang yang melakukan untuk melakukan perbuatan tersebut. Ya. perbuatan yang haram tadi. Fayakunu qad alhaqa bihi wa'idan la'ni awil ghadabi bitariqi al-istilzam. Nah, ya, kalau begitu ya. Fayakunu qad alhaqa. Maka ya, orang tersebutlah yang dia jadi yang tadi, yang meyakini tadi lebih berat dosanya dibanding yang melakukan, karena dia menyuruh, ya, dia menyuruh orang tersebut untuk melakukan, sehingga dia ini mendapatkan laknat atau murka, ya, al-haqqa secara mengikuti, nah, ya dapat otomatis, ya, walaupun dia tidak melakukan. Nah, ini bitorikil istilzam. Dengan metode ya otomatis begitu. Kelazimannya, konsekuensinya demikian. Nah, ini sebenarnya ini bagusnya pertanyaan ya. Ada kata tanya. Antum ada pertanyaan enggak? Ada. Apakah dia otomatis dapat laknat juga gitu? Yang meyakini? Nah, paham enggak sini? Nah, misal ada ulama yang mengatakan riba itu hanya pada riba nasi'ah. Riba padahal bukan riba. Nah, dia meyakini demikian. Ya. Terus ada yang melakukan riba fadl. Kenapa? Ngambil fatwa dia. Ya. Karena dia berpendapat riba itu hanya nasiah sebagaimana dalam hadis. Nah, riba illa riba nasiah. Sebab tidak ada riba kecuali riba nasiah. Padahal kata para ulama, hadis ini bukan hasar pembatasan, tapi takkid. Ya. Ya, penegasan aja, bukan pembatasan. Ya. Maka ada orang yang mengamalkan riba fadl dengan keyakinan enggak haram. Ya, sama kayak ada ulama yang menyatakan ini ulama Ahlussunnah, sahabat bahkan, ya. Bukan Syiah yang menyatakan bolehnya nikah mut'ah. Ya, pada beberapa kondisi, dalam peperangan, dalam yang lainnya. Nah, dia sendiri enggak nikah mut'ah. Ada dari kalangan Ahlussunnah, bukan Syiah ya. Kalau Syiah enggak dianggap. Ada dari kalangan Ahlussunnah yang mengamalkannya berdasarkan fatwa dari dia. Paham gak sih? Nah, apakah dia ini, ulama ini, yang memfatwakan ini, yang meyakini kebolehannya ini, dapat laknat, dapat kemurkaan Allah, ya, bitorikil istilzam, dengan secara otomatis, kelazimannya gitu, konsekuensinya, kan dia dalala, dolala begitu, dia kan yang menunjukkan kepada kesesatan. Ngerti gak sih? Nah, kulna hadza la yasihu liwujuhin. Maka kami katakan ya, ini tidak benar dari beberapa aspek. Tafadhal. Marwah, siapa? Pak Suheri. Aula yakuna ma'tuf ka an. Wa idza yakun sabitan fi mahali khilafin qattin lazima an qattu, bukan qattin. Fa in lam yakun sabitan fi mahali khilafin qattu. Terus terus lazima an yakuna haraman illa ma ujmi'a ala tahrimihi wa kullu ma ikhtalafa fi tahrimihi jangan kullu ma ikhtalaf fa kullu ma ikhtalifa fi tahrimihi yakunu halalan wa hadha mukhalifun li ijtima'il ummah li ijtima'il li ijma'il ummati wa huwa ma'lumul butlani bi bil ittirari min dunil islami min dinil Islam. Nah, terus. Wa ikana sabilan kalau fi suratin fal mustahilu ridzalikal fi'li al muharrami minal mujtahidina imma ayyal haqqahu dhammun min dhammu mudaw dhammu man dhammu man halalil haram halala man halalil harami harama gimana fi'il jadi mudaw haramnya mudaw pun ilaihi man halalil harama au fa'alahu fa'alahu wa uqubatuhu wa uqubatuhu auza. Nah, taib taib. Apa diantum uqubatuhu? Zalika atau apa? Aula, taib. Nah, kulna maka kita jawab. Nah, ini jadi pertanyaan tadi. Ada ulama yang fatwain sesuatu yang sudah haram, dia bilang halal. Nah, dia bilang halal. Ada orang yang ngikutin, yang ngamalin. Nah, yang ngamalin ini terancam dengan ancaman perbuatan tersebut yang tertera dalam Quran, dalam hadis, gitu. Misalnya riba tadi, ya, ulama tadi hanya berpendapat riba itu ya riba riba nasi'ah, riba fadl nggak riba. Ya ada orang mengamalkan riba fadl dapat laknat nggak? Nah. Terus ulama yang fatwain gimana? Nah, hakada. Ya, satu contoh yang paling realistis, nah, madhab Hanafi nikah tanpa wali bagi wanita. Apa kata Nabi nikahnya batil? Nikahnya batil, batil. Nah, ada orang ngamalin. Nah, gimana nih Imam Abu Hanifahnya? Nah, gitu. Kurang lebih begitu. Paham kan sini? Nah. Tayyib. Kami katakan jawabannya ini dari beberapa sisi. Ya. Jawab min wujuhin. Ahaduhuma. Ahaduha. Dari berbagai sisi aspek, salah satunya anna ya, nafs tahrim atau jins tahrim, ya, bahwa kata beliau jenis pengharaman itu imma ayyakuna sabitan fi mahalli khilafin au la yakuna. Jenis pengharaman itu ada kalanya terjadi pada permasalahan yang diperselisihkan dan ada kalanya tidak. Ada kalanya terjadi pada permasalahan yang dibisiskan, ada kalanya tidak. Fa in lam yakun sabitan fi mahalli khilafin qattu. Nah, apabila tidak terjadi pengharaman pada permasalahan yang dibisiskan sama sekali qattu, ya. Sama sekali. Maka lazima alla yakuna haraman. Maka dia tidak haram, nah, maka tidaklah mengharuskan hal tersebut menjadi haram. Ya, illa ma ujmi'a ala tahrimihi, kecuali yang telah disepakati atas keharamannya. Ya, fa kullu makhtulifa fi tahrimihi yakunu halalan. Ya, maka semua yang masih di, ya, yang masih dipersisikan keharamannya, maka hukum asalnya adalah halal. Wa hadza mukhalifun, maka hal ini berarti menyelisihi li ijma'il ummah, menyelisihi kesepakatan umat ini, ya, wa huwa ma'lumul butlan bil ittirar min dinil Islam, dan ini diketahui dengan jelas dalam agama Islam bahwa ini adalah batil, ya, bahwa ini adalah batil. Wa in kana sabitan, nah, sedangkan kalau ya pengharaman itu ada pada permasalahan khilaf, ya, walau fi suratin, ya, walaupun dalam satu bentuk, fal mustahilu lidzalika, maka orang yang menghalalkan ini bukan mustahil bahasa kita. Kalau mustahil bahasa kita pakai ya mustahil, ini mustahil, istahalla yastahilu, mustahil ini isim fa'il. Maka orang yang menghalalkan perbuatan tersebut lidzalikal fi'li al-muharram, perbuatan yang haram tersebut, ya, minal mujtahidin, yang dari kalangan ahlul ijtihad, kalangan ulama mustahid, Ya. Imma ayal haqahu zamu man halal al harama au fa'alahu wa uqubatuhu aula. Itu ya, ada kalanya terkena celaan dan hukuman. Ya, sebagai orang yang menghalalkan apa yang haram atau yang melakukan, dan ada kalanya tidak. Ya, ada kalanya tidak. Jadi udah paham antum di sini? Hah? Udah paham, udah bisa belum menyikapi bagaimana sesuatu yang ada nas tentang keharamannya? Ya. Hah? Nah ini kayak tadi madhab Hanafi. Ya, sekarang anda tanya mantul, ya, nikah wanita haram tanpa wali itu ijma atau jumhur? Nikah tanpa wali bagi wanita, ya, sah tidak sah? Nikah wanita tanpa wali tidak sah. Itu ijma apa jumhur? Jumhur, santa jumhur. Jumhur. Jumhur. Baik, lihat perhatikan di sini. Ya. In lam yakun sabitan. Sekarang kan jenis pengharamannya itu ada enggak di mahal khilaf atau tidak ada? Ya. Nah, nikah tanpa wali tanpa saksi itu pengharamannya jelas ada dalam hadis. Namun kan Al-Imam Abu Hanifah dan para ulama Hanafiyah menyatakan itu pada kasus wanita budak, bukan wanita merdeka. Ya, wanita mana aja yang nikah tanpa wali tanpa saksi itu budak. Ya. Itu budak. Tayyib barakallahu fikum. Nah, maka ada orang yang wanita Hanafiyah yang ngamalin. Ya. Tayyib. Kalau ini benar-benar ada pengharamannya, maka lazima yakuna haram. Ya, fa in lam yakun sabitan, kalau enggak ada kesabitannya itu enggak haram. Kecuali yang telah disepakati keharamannya. Ya. Nah, kalau yang tidak disepakati masih diperselisihkan itu halal. Ya. Tayyib. Bisa dipahami enggak? Dan orang yang mengisi ijma yang sudah disepakati oleh kaum muslimin, ya, maka inilah yang dia terkena ancamannya. Ya. Bisa dipahami gak sih? Tapi, ya. Berikutnya, Tafadhol, Marwanto. Innahu la yalhaquhu, yang kedua. Fakadzalika tahrimu al-kitabi al-kitabiku fi hadithil wahidi ittifaqan. Wal wahidu al-thabitu fil makali al-kitabi ala ma dhakarnahu min tafsiri. Min tafsiri. Wal wahidu innama ja'a ala al-fa'ili. Wa uqubatuhu muhallili al-harami bil asli afdalu min uqubati wa'ili min ghairi i'tiqadin fa idza jaza an yakuna at-tahrimu sabitan fi suratil khilafi wala yalhaqqu al-muhallilu al-mujtahid wala yalhaqu al-muhallilu maf'ul lil harami jangan ditasdid. Itu kan lahik yalhaqu yalhaqu, jangan la yalhaqu. Ha. Al-fa'ila nam wa'id fa'il dari la yalhaqa wa'idu dari al-fi'li awla wa'ukhra wa'ahra has, cukup. Nah, misalkan ada yang menyatakan, ya, ada yang menyatakan misalkan fa'in kila innahu yalhaquhu, kalau ada yang mengatakan ulama tersebut yang memfatwakan halal sesuatu yang haram tadi karena istihad dia tadi, dia yalhaquhu, oh dia kena itu, nah, kena dosanya, terkena ancaman, ya, ya. Au kila innahu la yalhaquhu, atau ada yang menyatakan oh dia enggak kena, dia kan mustahid, dia dapat pahala satu, tapi dia salah, ya. Fakadzalika at-tahrimu as-sabitu fil haditsil wa'id ittifaqun, maka demikianlah pengharaman yang terdapat pada hadis, ya, hadis yang berbicara tentang wa'id, yang berbicara tentang ancaman, ittifaqun, berdasarkan kesepakatan. Wal wa'idu tsabitu fi mahallil khilafi ala ma dzakarnahu min at-tafsil, ya, serta ancaman yang terjadi pada permasalahan yang diperselisihkan, yang diperselisihkan sesuai dengan perincian yang telah kami sebutkan. Balil wa'idu innama ja'a 'alal fa'il, bahkan wa'id, ancaman, hanya menimpa pelaku, ya, menimpa pelaku. Nah, wa uqubatu muhallilil harami fil asli a'dhamu min uqubati fa'ilihi min ghairi i'tiqadin. Nah, hukuman, ya, hukuman orang yang menghalalkan yang haram pada asalnya adalah lebih besar dibandingkan dengan hukuman pelaku yang tidak meyakini kehalalannya. Nah, ini di luar konteks mustahid. Misalkan ada orang ini menghalalkan sesuatu yang haram, bukan cuma lebih besar daripada yang melakukan, tapi tidak meyakini itu haram, bahkan bisa murtad keluar dari Islam. Kenapa? Karena melawan ijma, melawan ketetapan Al-Quran, hadis. Meyakini zina itu boleh-boleh aja, kalau musim dingin, kalau lagi apa, istri lagi haid, istri lagi nifas, gitu. Ya, istrinya cuma satu, gimana solusinya? Udah zina, dipatwakan boleh, diyakini boleh, nah, ini kafir, murtad. Ya, nah ini tapi kan konteksnya bukan kasus yang kayak begitu. Ini konteksnya pada ranah ijtihad, ya, yang dia meyakini kebolehannya. Ijtihad dia tertolak, ya ikhwah. Ya, karena ada kaidah fikih, ya. Enggak ada ruang ijtihad, la musagul ijtihad, ya. Pada suatu kasus yang di situ terdapat nas. Ya. Enggak boleh ada ijtihad pada kasus yang di situ terdapat nas. Kecuali dia takwil, mentakwil nas tersebut. Dia mentakwil nas tersebut. Semisal kalangan Ahnaf, ada nas hadis Nabi terkait tentang haramnya nikah wali wanita tanpa wali. Mereka mentakwil hadis tersebut khusus bagi para apa? Wanita merdeka. Ya, apa? Bagi para budak. Adapun wanita merdeka, lah. Di sini, paham ya? Nah. Jadi kalau sudah ada nas, enggak boleh lagi ada ijtihad. Enggak boleh lagi ada ijtihad. Ya, dan ijtihad tidak boleh dibatalkan dengan ijtihad yang lain. Ini di kaidah fikih. Nah, barakallahu fikum ya ikhwah. Nah, hukuman orang yang menghalalkan yang haram asal itu lebih besar daripada hukuman pelaku yang haram tanpa meyakini itu adalah halal. Ya. Fa idza jaza ay yakuna at-tahrimu sabitan fi suratil khilafi, ya, maka apabila pengharaman pada suatu perkara, ya, apabila jaza, boleh saja, bisa dapat pengharaman yang tetap, ya, ya, pengharaman yang tetap itu ya, fi suratil khilaf, ya, pada suatu permasalahan perbedaan pendapat, pada suatu khilaf, ya, wala yalhaqu al-muhallilu al-mujtahid, wala yalhaqu al-mujtahida al-mujtahida uqubatu dzalika al-ihlal lil-haram. Maka hukuman penghalalan yang haram itu tidak mengenai orang yang menghalalkan, sang mujtahid tadi. Kalau ini ya permasalahannya adalah permasalahan apa? Khilaf. Ya, khilaf kayak tadi. Ya. Wanita dari kalangan Ahnaf menikah tanpa saksi, tanpa wali. Kenapa? Amalan. Karena mengamalkan apa yang ada pada madzhab mereka. Ya. Nah, ulamanya dapat dosa enggak? Enggak. Enggak. Kenapa? Karena ini khilaf, enggak ijma. Nah, adapun ijtihad yang mereka bangun itu hukum asalnya enggak boleh kalau ada nas. Eh, ternyata ada nas, tapi mereka takwil. Mereka katakan itu khusus untuk wanita yang budak. Tidak sah wanita nikah tanpa saksi, tanpa wali itu wanita yang budak. Walau wanita merdeka boleh. Sebagaimana mereka boleh jual beli tanpa wali. Nah, kata. Ya, jadi terkena ancaman enggak? Enggak. Nah. Lah, enggak demikian. Kalau udah ada dalil enggak boleh. Nah. Enggak boleh mereka mempertahankan apa yang sudah di situ para ulama jumhur, ini jumhur ini. Lawan jumhur itu bukan, jangan dikatakan oh enggak ijma ini jumhur. Melawan jumhur itu berat. Jumhur fuqaha itu berat. Nah, dan memang kalau bicara fikih ya, madhab Hanafi itu memang ya diperbincangkan lah dalam hal ini. Dalam artian mereka sering mengamalkan sesuatu hal yang marjuh. Yang marjuh, yang lemah. Tayyib. Mana lagi tadi? Likaunihi ma'dzuran fihi, karena sang ulama tadi, mujtahid tadi yang menghalalkan tadi, dia ma'dzuran, kata Ibnu Taimiyah. Dia diberikan udzur dalam masalah ini. Fali an la yalhaqa al-fa'ila wa'idu dzalikal fi'li aula wa ahra. Ya, aula wa ahra. Waalaikumsalam. Kenapa? Karena dia memiliki uzur. Masya Allah. Karena dia memiliki uzur. Ya, dia memiliki uzur. Maka dia lebih utama, ahro lebih pantas, ya, jika pelakunya tidak terkena ancaman perbuatan tersebut. Nah, gini nih, ya, Pak Majid tadi kan tanya, ya, mujtahidnya aja nih, ini yang fatwa ini yang halal padahal haram. Itu enggak kena ancaman. Padahal harusnya dia yang lebih gede dosanya kan. Nah, yang mengamalkan masa kena mujtahidnya enggak kena. Gitu. Maka orang yang mengamalkan itu aula wa ahra, lebih utama lagi, lebih pantas lagi, dia enggak dapat ancaman tersebut. Gitu. Ngerti sini? Hah? Paham enggak? Barakallahu fikum. Ya. Ini pada permasalahan khilaf-khilaf. Misal, celana isbal. Nah, celana isbal. Para ulama kan khilaf tuh. Khilafnya itu cuman perbedaannya itu antara sunnah atau wajib gitu aja. Sunnah atau wajib, ya. Masalah celana di atas mata kaki. Wajib atau sunnah? Ada yang mengatakan mustahab, sunnah lah. Ya. Wajib. Nah, yang sunnah itu gimana tuh yang sunnah itu? Bagaimana dengan ancaman-ancaman? Ma asfala minal ka'bah minal ka'baini minal izari fa huwa finnar. Izarul muslim nisfu saq, kata Nabi. Hadis-hadisnya banyak kan? Hadis-hadisnya banyak. Nah, yang menyatakan sunnah, mereka menyatakan bahwasanya kain di bawah mata kaki itu terkena ancaman kalau ditakyid, diikat, disyaratkan dengan adanya khuyala, kesombongan. Ulama yang menyatakan wajib, oh enggak. mau sombong mau enggak, wajib di atas mata kaki. Begitu. Nah, ulama ini jumhur ini. Ini jumhur. Menyatakan, oh enggak, mesti itu kalau di takyid, nah, adanya khuyala, adanya sombong. Nah, diamalkan sama orang. Diamalkan sama orang-orang sehingga mereka kakinya itu ditutupi oleh celana-celana mereka, mata kakinya. Celana mereka itu sampai nyengsar ke bawah. Kenapa? Mengamalkan fatwa mufti, fatwa mujtahid, fatwa imam-imam. Ngerti gak sini? Hah? Imamnya berdosa gak? Imamnya dosa gak? Tidak. Lah pelakunya? Lebih-lebih lagi kata Ibnu Taimiyah di sini. Kok pelakunya dosa, imam yang menghalalkan kok gak dosa? Gimana ceritanya? Lebih-lebih lagi. Kenapa? Karena dia lebih sikoh dengan imam ini. Tidak dibangun di atas hawa nafsu. Kan kewajiban dia fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Nah. Tapi kalau kita enggak, saya dulu kan pernah cerita, saya seolah-olah mau dijebak gitu. Di sebuah kajian, saya mau dijebak dengan pertanyaan kayak gitu. Itu satu masjid isinya isbal semua. Cuman karena pakai sarung ya udah, mau dijebak gitu. Ustaz katanya, kalau pakai celana di bawah mata kaki kayak saya ini haram apa enggak? Kayak saya ini haram apa enggak? Masya Allah. Hah? Kalau kita jawab haram, kita udah tahu kan? Tapi kita yakini haram, ya enggak? Kalau mazhab Anda meyakini haram, mau sombong mau enggak, haram. Mau sombong mau enggak, haram. Ya. Tapi kan kita mesti tahu juga, bahwasanya banyak ulama, banyak sekali, yang mentakyid dengan adanya khuyala, sombong. Wah, ini saya mau dikeroyok ini ceritanya. Hah? Udah tahu saya kalau mau jawab ini, saya pasti dikeroyok. Nah. Udah ada jelasin aja. Gak ada ulama yang menyatakan celana di atas mata kaki mubah, gak ada. Antara wajib atau sunnah. Celana di atas mata kaki, gak ada ulama yang ngomong haram, apalagi haram, gak ada itu. Itu bukan ulama Islam, ulama Kristen mungkin. Gak ada. Tak pojokin dia dulu. Gitu. Ajarkan ke dia, di atas mata kaki itulah yang matlub, yang diinginkan oleh syariat. Mau Anda meyakini tidak wajib, tetapi itulah yang dituntut oleh syariat. Di atas mata kaki, itulah yang dituntut. Sunnah sekalipun. Wah, Anda jelasin. Bagi saya sendiri dan orang-orang yang di bawah tanggungan saya katakan pada mereka tanpa nyebutin khilaf di atas mata kaki, di bawah mata kaki finnar. Ya, tanpa nyebutin khilaf. Buat ke bapak yang bapak udah tahu, yang bapak tuh ngamalin sengaja, bapak berarti udah tahu. Kalau ditanya ya saya sebutnya. Ini memang khilaf. Cuman khilaf itu dua aja, sunnah atau bapak mau milih yang mana? Yang sunnah. Kalau bapak sekarang begini berarti gak ngamalin sunnah. Berarti gak ngamalin sunnah. Gak ngamalin sunnah. Sunnah Rasul, petuah para sahabat. Sampai sama Umar bin Khattab, udah lagi sakit, mau meninggal. Ada orang pakai celana isbal, udah pulang, kata Umar, ruddu alayyal gulam, balikin anak itu ke saya tadi. Ya bena akhi, irfa saubak. Lagi koma Umar, angkat kainmu, pakaianmu angkat. Fa inna abqa li saubik wa atqa li rabbik, itu lebih mengawetkan pakaianmu dan lebih bertakwa kepada Rabbmu. Nah, ini masyarakat tidak pahamnya di sini. Dan kita pun juga nggak paham di situ. Kita taunya yang wajib aja sehingga kita mengilzam orang lain yang beda sama kita pada masalah khilaf. Nah, ya memang nggak sunnah, betul nggak nyunnah. Tapi kan yang namanya nggak sunnah itu bukan berarti jadi bid'ah, bukan berarti jadi menyelisihi ahli sunnah dalam perkara yang dia mesti disikapi sebagai orang yang menyelisihi sunnah dalam bab usul. Terus gimana dong dengan ulama yang menyatakan hukumnya sunnah, hukumnya kalau haram kalau pakai ada tak ada apa hukumnya haram kalau ada sombong, kalau enggak ada sombong enggak apa-apa, gimana dong mereka? Gimana? Mereka kita kasih uzur. Nah, kata Ibnu Taimiyah, orang yang mengamalkan yaitu a'la aula wa ahra, ya lebih pantas lagi. Gimana ceritanya? Ulama yang dikasih uzur, yang ngamalin enggak dikasih uzur. Nah, gimana? Ini ngelawan Ibnu Taimiyah namanya. Ini yang ngomong siapa ini? Syekhul Islam. Di Raful Malam ini. Ibnu Taimiyah. Nah. Waqala, terus lanjut lagi. Ya. Ya. Abu Akilah. Kama lam yalzam dukhulul mustahid tahta hukmi hadha tahrim minad dam wal iqab wa ghairi dhalik. Sebagaimana seorang mustahid, dia tidak mesti masuk ke di bawah hukum pengharaman. Ketika dia fatwain halal, itu ternyata haram. Kan mustahid enggak mesti dia terjatuh ke dalam yang haram. Ketika dia memfatwakan halal. Karena nadhariyah dia, pandangan dia, penelitian dia, bla bla bla segala macam. Ya. Ya, dia tidak mesti masuk di bawah hukum pengharaman berupa apa? Zam, celaan, ya, ikob, hukuman, ya. Dia tidak mesti masuk ke situ. Bagair dalik dan yang lainnya. Lam yalzam dukhuluhu tahta hukmihi minal wa'id. Ya. Maka ia juga tidak harus masuk ke di bawah hukumnya berupa ancaman. Ya. Berupa ancaman tadi. It laysal wa'idu illa naw'an minad dami wal ikob. Ya, karena ya, ancaman itu tidak lain adalah salah satu macam celaan dan hukuman. Ya. Fa in jaza dukhuluhu tahta hadzal jinsi, jika ia bisa masuk ke dalam jenis ini, ya. Fa makanal jawabu an ba'di anwa'ihi kana jawaban anil ba'di al-akhari. Wala yughni al-farqu bi qillati dhammi wa kasratihi aw shiddati al-uqubati wa khiffatiha. Nah, jika dia bisa masuk ke dalam jenis ini, maka jawaban bagi sebagian macamnya adalah menjadi jawaban bagi yang selainnya. Ya. Wala yughni al-farq. Ya, tidak ada manfaatnya perbedaannya. Bikillah tidak mau kasrotihi. Apakah sedikitnya celaan atau banyaknya celaan? Au syiddatil uqubah wa khifatiha, atau beratnya atau berat atau ringannya hukuman? Ya. Fa innal mahdzura fil qalili dzam wal iqab fi hadzal maqami kal mahdzuri fi katsirihi. Ya. Kenapa demikian? Karena ya. Mahdzur, larangan pada celaan yang sedikit, dan hukuman dalam posisi ini sama dengan larangan pada banyaknya. Fa innal mujtahida la yalhaquhu qalilu dzalik wala katsiruhu. Maka sang mujtahid tidak terkena sedikit pun walaupun banyak ya ancaman atau hukuman tadi. Ya. Ya. Bal yalhaquhu dzalik, bahkan dia mendapatkan yang lawan dari itu. Itu apa? Minal ajr. Justru dapat pahala wasawab, ganjaran dan pahala. Sebagaimana sabda Nabi, idza istahdal hakim fa asab falahu ajrun, wa idza akhta falahu ajrun wahidun. Kok dia keliru dia dapat pahala satu. Nambar kalau fikum ya. Assalamualaikum. Ya. Asani yang kedua. Yang kedua, coba dibaca. Pak Yusuf. Hukmil fi'li mujma'an alaih atau mukhtalafan fi mukhtalafan mukhtalafan fi umurun kharijatun 'anil fi'li wa sifatihi wa innama hiya umurun idafiyatun bi hasabi ma arada di ba'dil ulama'i min 'adil 'ilmi min 'adamil 'ilmi min 'adamil 'ilmi wal lafzul 'am inna in urida bihi al khassu fala budda min nasli dalilin min nasli yadullu 'ala ta'sisi imma muqtarinan Imma muqtarinun bil khitabi inda man la yujawwiz ta'khir al bayani wa imma muwassa'un fi ta'khirihi ila hadati 'inda al-jumhur. Ah, coba Roni. Baca wala syakka anna al-mukhatabina bi hadza 'ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kanu muhtajina ila ma'rifati hukmil khitabi. Walau kana al-muradu bil lafzi al-ami fi la'nati akilir riba wal muhallili wa nahwihima al-mujma'u ala tahdimi wadhalika la yu'lamu illa ba'da mautin nabi sallallahu alaihi wasallam watakallumil ummati fi dhalika afrodi dhalika al-ami lakana qad akhara bayana kalamihi ila an takallama jami'il jami'u fa'il dari takallama an takallama jami'ul ummati fi jami'i afradihi wa hadza la yajuz nah tayyib hasbun asani yang kedua nah anna kauna hukmil fi'li yang kedua adanya suatu hukum dari sebuah perbuatan mujma'an alaih yang telah disepakati au mukhtalafan fihi atau yang masih diperselisihkan itu adalah umurun kharijatun anil fi'li wa sifati itu adalah urusan yang di luar perbuatan dan sifatnya ya hukum perbuatan disepakati itu di luar perbuatan dan sifatnya ya innama hiya umurun idhafiyyatun bihasabi ma arada li ba'dil ulama min adamil ilmi ya itu hanya urusan dia hanyalah berbagai perkara yang idhafiyyah yang disandarkan atau dia hanya tambahan ya bihasabi ma arada li ba'dil ulama ya sesuai dengan ketidaktahuan yang dialami oleh sebagian ulama min adamil ilmi ya walafdul am ya in urida bihil khas falabuda min nasbi dalilin ya dulu ala takhsis Nah, ini kaidah ini. Ya, kaidah. Nah, kata beliau, lafaz yang umum. Lafaz yang umum. Jika yang dimaksud dengan lafaz yang umum itu adalah al-khas, ya, sesuatu yang khusus, maka mesti ada, mesti menggunakan dalil yang menunjukkan kepada takhsis pengkhususan tersebut. Apakah muqtarinun bil khitab, ya, apakah mesti berbarengan dengan khitab penyampaian, ya, ini indaman la yujawizu ta'khirul bayan. Ini menurut mereka yang tidak memperkenankan mengakhirkan penjelasan. Ya. Ya. Wa imma muwassa'un fi ta'khirihi ila hinil hajati indal jumhur. Ya, atau dengan ya, mengakhirkan penjelasan yang diluaskan sehingga dibutuhkan ya, menurut jumhur. Wala syakka annal mukhatabin, tidak diragukan lagi bahwa orang-orang yang ya, diajak bicara oleh Rasulullah atau orang-orang yang ditujukan kalimat ini ya, oleh di masa Rasulullah ya, ala ahdi Rasulullah kanu muhtajin, mereka lah yang membutuhkan ila ma'rifati hukmil khitab, mereka lah yang lebih membutuhkan kepada mengetahui ya, mengetahui tentang hukum sesuatu yang disampaikan. Kalau kan al-muradu bil lafdil am fil la'nati akil riba. Ya, andaikan yang dimaksud dengan lafaz umum tentang adanya laknat bagi pemakan riba. Ya. Muhallilnya. Yang menghalalkannya dan semisalnya. Ya. Al-mujma' alaihi tahrimihi. Ala tahrimi, dari hal-hal yang disepakati akan keharamannya. Wadhalika la yu'lamu illa ba'da mautin Nabi SAW. Dan yang demikian itu tidaklah diketahui kecuali setelah wafatnya Nabi SAW. Watakallumil ummah, dan umat membahasnya, membicarakannya. Ya. Fi jami'i afradi dhalikal 'am. Ya. Membicarakan semua perincian dari yang umum tadi. Ya. Lakana qad akhkhara bayana kalamihi ila takallumi ila taqila an takallama jami'ul ummah fi jami' afradihi wa hadha la yajuz. Ya. Tentu penjelasan sabda Nabi itu diakhirkan. Ya, kan dalam kaidah ta'khirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Mengakhirkan penjelasan di saat penjelasan itu dibutuhkan itu tidak dibolehkan. Tidak diperkenankan. Ya, ya tentu penjelasan sabda Nabi SAW diakhirkan sampai seluruh umat membicarakan semua perinciannya. Maka ini enggak boleh demikian. Nah, jumakir asalis yang ketiga. Lita'rif. Ditakrif al-harama itu fa'ilnya domir mustatir hiya kembali ke ummah. Ditakrif ya'rif apa? Ditakrif al-harama. Ha. Batajtanibahu. Fa sababiyya. Ya, fa sababiyya. Nah, jadi tajtaniba mansub bi an mutmaratan. Ya, ba'da fa sababiyya. Mayastan wayastanidun istana daya stanidun wayastanidun fi ijma'in ilaihi wa yahtajuna fi nizahin bihi walau kana as-suratul muradatu hiya ma ajma'u alaihi faqad lakana al-ilmu bil muradi mawqufan ala al-ijma'i fala yasihhu ihtijaju bihi qabla al-ijma'i fala yakunu mustanadan mutaqaddiman alaihi fa yamtani'u akhiruhu anhu fa innahu yufdi ila dawri al-batil fa inna ahadil ijma'ihima idin la yukinuhum al-istidlalu min hadisi ala suratin hatta ya'lamu annaha muradatun wa la ya'lamuna annaha muradatun hatta yajtami'u fa sara al-istidlalu mawqufan ala ijma'i qablahu wa al-ijma'u mawqufan ala al-istidlali qablahu idza kana al-hadisu huwa mustanaduhu fa yaqulu shay'un mawqufan ala nafsihi fayamtani'u wujuduhu wa la yakunu hujjatan fi mahalli khilafi li'annahu lam yurad wa hadha ta'kidun lil hadis an dalalati 'ala al-hukm fi mahalli wafaqi wal khilafi wa dhalika mustalzimun alla yakuna shay'un min an-nususi allati fiha tadbirun lil fi'li afadana tahrim afadana tahrim dhalika al fi'li wa hadha wadhu fa'ala. Yang ketiga dulu ya. Masya Allah. Ini enggak ada sedotan ini. Ya. Ada enggak cucukannya? Pinjem Roni. Nah, syukran. Satu aja. Buat segala. Baik. Asalis yang ketiga. Bismillah. Lihat yang ketiga. Anna hadzal kalam innama khutibat al-ummatu bihi li ta'rifa al-harama wa tajtanibahu. Yang ketiga, kalam ini, ucapan ini ya, hanyalah disampaikan kepada umat. Innama khutibat al-ummah. Ummah itu aja, umat aja yang disampaikan. Hanya disampaikan kepada umat. Kenapa? Lita'rifal haram, agar mereka menjauhi yang haram. Ya, fajtani bahu, agar kemudian mereka menjauhinya. Agar mereka mengenal haram, kemudian mereka menjauhinya. Ya, wa yastadiluna fi ijma'ihim ilaihi. Kemudian mereka menyandarkan kesepakatan pada hal ini, ya. Wa yahtajjuna fi niza'ihim bihi. Dan mereka berhujjah dengannya di saat ia berselisih. Di saat berselisih. Falau kanat suratul al-muradatu hiya ma ajma'u alaihi faqat. Andaikan bentuk yang diinginkan hanya apa yang sudah disepakati saja. Ya. Lakanal ilmu bil muradi mauqufan 'alal ijma'. Maka pastilah mengetahui apa yang diinginkan itu bergantung kepada ijma', bergantung kepada kesepakatan. Ya, fala yakunu mustanadan lil ijma', sehingga dia tidak sah, ya. Apa? Lewat anunya? Apa benar? Fala yasihu al-ijma'u al-istijaju bihi qabla al-ijma'. Maka tidak sah berhujah dengannya sebelum adanya ijma', sebelum disepakati. Fa yakunu mustanadan lil ijma'. Sehingga ya, ia tidak bisa menjadi sandaran. Ya. Sandaran kesepakatan ijma'. Ya, kenapa demikian? Ya. Li anna mustanada al-ijma'i yajibu an yakuna muqaddiman 'alai. Karena ya, sandaran ijma', sandaran yang menjadi kesepakatan harus mendahuluinya, muqaddiman 'alai. Harus mendahului, bukan muqaddaman. Harus dia mutaqaddiman, mendahului, bukan mutaqaddaman. Wa yamtani'u ta'akhuru anhu. Ya. Nah, oleh karena itu dia tidak bisa diakhirkan dari ijma. Ya. Kenapa demikian? Ya. fa innahu yufdi ila dawri al-batil. Karena yang demikian hanya akan menghantarkan kepada ad-daur al-batil, kepada sebuah rotasi yang batil, kepada sebuah berkutatnya kepada yang batil, daur al-batil. Nah, kemudian fa inna ahlal ijma' hina idin yumkinuhum al-istidlalu bil hadis an suratin. Para ulama yang ahlul ijma', yang mengikuti ijma', itu tidak mendapatkan jalan untuk berargumen dengan hadis atau suatu bentuk, ya, hatta ya'lamu, hingga mereka mengetahui annaha muradatun, bahwa itulah yang dimaksud. Wala ya'lamu annaha muradatun hatta yajtami'u, ya, dan mereka tidak bisa mengetahui bahwa itulah yang dimaksud sampai mereka semua bersepakat. Fasara al-istidlalu mauqufan 'alal ijma'. Sehingga jadilah istidlal, pendalilan itu bergantung kepada ijma'. Ya, bergantung pada ijma'. Ya, qablahu, pada ijma' sebelumnya. Wal ijma' mauqufan 'alal istidlal qablahu. Sedangkan ijma' bergantung kepada penampilan argumen sebelumnya. Ya. Idza kana al-hadisu huwa mustanaduhum. Ya, idza kana al-hadisu huwa mustanadahum, ya, mustanadahum. Khabar kana, huwanya itu dhamir fasl. Syarat dari dhamir fasl itu ada 4. Ya, dia mesti terletak di antara mubtada khabar atau yang menasakh mubtada khabar. Yang kedua, dhamir fasl itu mesti dalam bentuk shighah rafa. Yang ketiga, dhamir fasl mesti menyesuaikan antara gaib atau hudur. Yang keempat, ya, dhamir fasl dia berada di tengah-tengah yang ma'rifah. Kalau mubtada khabar, berarti mubtada khabar mesti ma'rifah. Isim kana, isim dan khabar kana atau inna, berarti mesti ma'rifah. Nah, ini memenuhi syarat semua. Al-hadis ma'rifah, mustanadahum ma'rifah. Maka ya, wa idza kana al-hadis huwa mustanadahum, ma'rifah semua. Nah, ini berarti huwa dhamir fasl, mustanadahum khabar kana. Ya, bukan khabar dari mubtada huwa. Itu diapalin tuh. 4 syarat dhamir fasl. Hah? Hah? Diapalin, gampang kok ini. Apa? Dia mesti berada di antara ma'rifah. Dia berada di antara mubtada dan amil yang menasakh mubtada. Ya. Kemudian dia berada dalam bentuk shighah rafa. Nah, dan shighahnya dia menyesuaikan hudur atau gaib. Ya. Kunta anta, nah, jangan kunta huwa. Nah. Kunta anta. Kana Zaidun, nah, ra'isal fasli, gitu kan? Kana Zaidun ra'isal fasli. Karena Zaidun huwa ra'isal fasli. Ra'isa al-fasli. Nah, itu. Nah. Paham enggak sini? Karena Zaidun huwa ra'isa al-fasli. Karena Zaidun qa'imun. Karena Zaidun huwa. Karena Zaidun huwa qa'imun, bukan qa'iman. Nah, berarti huwanya mubtada. Enggak jadi dhamir fasl. Kenapa? Nah, karena nakiro, ya, karena kan karena Zaidun qa'iman, gitu. Karena Zaidun huwa qa'imun, bukan qa'iman. Ngerti sini? Ada 4 itu syarat. Gampang kok, ya. Ya apa maju akhir. Ya, nggak boleh, nggak sah jadi dhamir fasl. Baik, berikutnya lagi. Mana lagi tadi? Fa yakunu syai'un mauqufan 'ala nafsihi wa yamtani'u wujuduhu. Ya. Eh. maka jadilah sesuatu bergantung pada dirinya sendiri, maka mustahil akan terwujud. Ya, wala yakunu hujjatan, dan ia tidak bisa menjadi hujjah fi mahalil khilaf, pada permasalahan yang diperselisihkan. Li'annahu lam yurad, karena bukan itulah yang dia, bukanlah ia, bukanlah yang dimaksud atau yang diinginkan. Wa hadha ta'tilun lil hadis, maka ini berarti bentuk penolakan terhadap hadis anil dalalah alal hukmi, ya, dari penunjukan kepada suatu hukum, ya, fi mahalli al wifaq wal khilaf, pada tempat yang disepakati atau yang diperselisihkan. Wadhalika mustalzimun, yang demikian ini berkonsekuensi alla yakuna syai'un minan nusus allati fiha taghlitul lil fi'li afadana tahrim dzalikal fi'li wa hadha batilun qat'an. Dan konsekuensinya apa? Tidak ada satupun nas yang berisi ancaman terhadap suatu perbuatan yang dapat memberikan faedah, ya, pengertian kepada kita tentang diharamkannya perbuatan tersebut, maka ini secara pasti ini adalah batil. Batil. Ada Habib Marwanto yang keempat, Marwanto. Hah? Istalzama yastalzimu. Al apa antum? Ailaya an la yuhtaj, bukan yahtaj. Bi annal ummati qadij tamaat. Ah, enggak ada. Ya udah, ajma'at ala tilka surah. Taib, yang keempat. Yang keempat, anna hadha yastalzimu an la yuhtajja bi syai'in min hadhihi al ahadits. Ini memberikan konsekuensi tidak berhujah dengan satu hadis pun ila ba'dal ilmi, kecuali setelah mengetahui bi annal ummah ijtama'at ijma'at, ya, bahwa umat telah bersepakat ala tilka surah, ya, umat telah bersepakat atas bentuk tadi. Fa'idan, lanjut Marwanto. Fa'idan as-sadru al-awwalu la yajuzu lahum an yahtaju la yujawizu ay yahtaju yahtaju biha wala yajuzu an wala yujawizu wala yujawizu ay yahtaja biha min yas man sami'aha man yas yasma'uha min man man fi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wajib ada rajuli jika sami'a misla hadzal hadis wa wajada katsiran min ulama'i qad amilu bihi walam yu'lam lahu mu'aridun. Walam yu'lam lahu mu'arid, naibul fa'il. Gimana cerita bisa jadi mansub? Terus Allah ya'mala bihi hatta yabhasa anhu hal fi aqtari al-ardi man yukhalifuhu. Nah, hasbuk. Fa'idan, kalau begitu as-sadrul awal, generasi awal dalam Islam itu enaknya la yujawizu apa la yajuzu, ya? Enaknya la yajuzu, ya? Ya, dia enggak boleh, ya, ayah tajubiha, dia enggak boleh berhujah dengan hadis-hadis. Loh, kok begitu? Ini konsekuensinya. Ya, bal wala yajuzu ayah tajabiha man sami'aha min fi Rasulullah SAW. Bahkan orang-orang yang mendengar langsung dari Rasulullah SAW, fi itu mulut, bahkan, ya, Orang yang mendengar langsung dari mulut, dari bibir Rasulullah SAW pun tidak boleh berhujah dengannya. Ini kelaziman dari kebatilan ini. Wa yajibu 'ala ar-rajul idza sami'a mithla hadzal haditsi wa wajada katsiran minal ulama. Ya. Nah, serta wajib bagi setiap orang yang mendengar hadis semisal ini dan dia mendapati banyak ulama telah memberlakukannya. Ya, katsiran minal ulama qad amilu bihi, telah mengamalkannya, wa lam yu'lam lahum mu'aridun, dan tidak diketahui. Ya. Dan tidak diketahui ya, siapa ada yang mu'arid, membantah. An la ya'mala bihi hatta yabhas anhu hal fi akhtaril ardi man yukhalifuhu. Apakah di seluruh penjuru bumi ini ada yang berpendapat lain? Gitu. Ya. Nah, kamala yajuzu lahu ay yahtajja bi mas'alatin bil ijma'. Ini sudah dibaca. Nah, coba Bu Akila baca dikit. Sallallahu sallam. Sallallahu sallam. Fi mujarradi khilafil wahidi min al-mujtahidin. Fa yakunu qawlu al-wahidi mubtilan li kalami Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Itu mansub. Hasbuk. Ya. Ya, kamala yajuzu. Sebagaimana tidak boleh. Tidak boleh ayah tajab mas'alatin bil ijma' illa ba'dal bahsi attam. Tidak boleh baginya berhujjah dengan suatu permasalahan dengan adanya ijma', kesepakatan. Ya, kecuali setelah mencari tahu secara sempurna, kecuali setelah dibahas secara sempurna. Wa idan, kalau begitu, ya betul al-ihtijaju bi hadisi Rasulullah. Kalau begitu batalah berhujah dengan hadis Rasulullah SAW bi mujarradi khilafi wahidin minal mujtahidin, hanya karena ada sebab satu orang mujtahid yang berpendapat beda. Fa yakunu qaulul wahid mubtilan li kalami Rasulullah SAW, sehingga ucapan satu orang bisa membatalkan sabda Rasulullah SAW. Wah, ini enggak benar. Wa muwafaqatuhu muhaqqiqatan liqauli Rasulullah SAW. Ya. Sedangkan persetujuannya menjadikan sabda Rasulullah SAW itu benar-benar terrealisasi. Ya. Wa idza kana dzalikal wahid qad akhta'. Kalau satu orang itu ya, telah salah, ya, wa sara khata'uhu mubtilan li kalami Rasulullah SAW, maka jadilah kesalahannya sebagai pembatal sabda Nabi SAW. Ini jelas kullu hadza batilun bidarurah. Ini semua jelas ini adalah batil, ya. Batil. Benarnya secara pasti. Ya, sampai sini dulu ya. Betul-betul pegel ini. Ya, nanti masuk kepada fa innahu in kila la yuhtajju bihi illa ba'da ilmi bil ijma'. Nah. Ya, subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.